الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين وكرمتي وكمال إذا سمحنا الله أهمية القراءة والكتابة والوصية بالنظر في الكتب عندما تنتين منباشة المنولس تنواسية فرع علماء منباشة كتاب كتاب ما كبال بريكتنا على الاتباع آثار السلف وعدم الاتباع من يكوتي جدق جدق سلف dan tidak mengada-adakan kebidaan. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, qala alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus yang mendapatkan hidayah setelah dinukil potongan hadis sebagai wajhul istishhad tentang perintah untuk mengikuti jejak-jejak salaf. Karena Nabi menyatakan dengan kalimat alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasidin. Wa khulafa ar-rasidin tentunya para sahabat Abu Bakar wa Umar وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ما كان لهم يتكلم على تكلم بفرتجان بين سنهه dan sunnahnya mereka para amir al-mu'minin para khalifah ar-rasyid mereka para sahabat yang memimpin umat dengan sunnah ikuti mereka. Ini perintah yang sangat tegas sebagai nafsun farih yang memerintahkan untuk mengikuti salaf. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما جمعنا من مجلد من سنن الدار قطني dan dalam المدخل البيهقي dan juga الإمام اللي كان حبة الله اللي كان المصنف قال دل إلى قال رضي الله تعالى عنه إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنة وأعداء السنن أعددهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. قد أمر المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حديث كريم dari أصحاب الرأي orang-orang yang lebih berpegang dengan rasinya sendiri, pikirannya sendiri. Karena mereka kata beliau a'da'us sunnah, musuh-musuh sunnah. A'lathumul ahadith, mereka tidak mampu untuk menghafalkan hadis. A'lathum an-yahfaduha, mereka tidak mampu untuk menghafalnya. Faqalu bil-ra'i, akhirnya mereka berbicara dengan ra'i. Fadallu wa'adallu. Kontraksa diperintahkan untuk berpegang dengan sunnah dan diperingatkan dari lawan sunnah. Yang pertama disebutkan alikum di sunnah dan juga dikatakan wasunnah terukulafan rasyidi atas kalian yang berpegang dengan sunnah dan sunnahnya para khalifah khalifah yang lurus. Setelah itu dinukilkan ucapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, iyyakum wa ashabur ra'yi, hati-hati kalian dari mereka-mereka yang mengikut ra'yu atau yang lebih mementingkan pikiran sendiri, pendapat pribadinya sendiri. Sepertinya ini lebih bagus, sepertinya ini lebih baik, sepertinya ini lebih hikmah. Tetapi tidak dengan hujjah, tidak dengan dalil, tapi dengan ra'yu. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, mereka adalah a'da'us sunnah, mereka musuh-musuh sunnah. A'ayatumul ahadid an yahfaduha, mereka tidak mampu menghafal hadis, akhirnya mereka memutuskan sesuatu dengan ra'i, dengan pendapatnya sendiri. Fadallu wa'adallu. Dan hasil karya para ashabur ra'i adalah kebid'ahan. Jadi kalau mereka tidak memutuskan dengan ra'i, maka hasilnya adalah kebid'ahan-kebid'ahan. Tidak ada satu kebid'ahan pun kecuali lahir dari ra'i-ra'i mereka. Ra'i-ra'i orang-orang belakangan yang menganggapnya baik, menganggapnya bagus dengan pendapatnya sendiri. Mutiara ketiga ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, inna naqtadi wa la naqtadi, kita hanya mengikut dan tidak mengada-ngada. Wa nattabi' wa la naqtadi', kita hanya ittiba', tidak mengadakan kebid'ahan. Walan nadhilla ma tamassakna bil athar, dan kita tidak akan sesat selama kita berpegang dengan asar. Lan nadhilla, kita tidak akan tersesat, ma tamassakna bil athar, selama kita berpegang dengan asar. Riwayat-riwayat, dalil-dalil yang sahih. Qala ibn a'azakumullah, kata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, menasihati kita kaum muslimin, hendaklah kita hanya ikut dan jangan mengada-ngada. Kita hanya menerima dan tidak mengikuti nyembah. Dan selama kita berpegang dengan azab, dengan riwayat, dengan sunnah, niscaya kita lan nadhilla, tidak akan sesat, tidak akan menyimpang. Qala al-Auza'i rahimahullah, alaika bi athari man salaf, wa iyyaka wa ara' ar-rijal, wa in zakhrafuha bil qawl, fa innal amra ينجلي حينا ينجلي وأنت منه على طريق مستقيم. قال العزيز رحمه الله أتسر untuk berpegang dengan asar-asar salaf, atas kalian untuk berpegang dengan jejak-jejak salaf. وإياك وآراء الرجال, dan hati-hati kamu dari pendapat-pendapat manusia, dari rakyu-rakyu. Sesuai ucapan sahabat dan ucapan para ulama setelahnya sama. Iyyakum wa ara' ar-rijal, hati-hati kalian dari ra'yu-ra'yu manusia, dari pendapat-pendapat manusia. Wa in zakhrafuha bil qawl, walaupun dirangkai indah, walaupun dirangkai seakan-akan kalimat itu betul-betul kalimat yang sangat bagusnya, tetapi kalau itu ra'yu bertentangan dengan sunnah, maka tetap ra'yu, dan itu akan menyimpangkan manusia. فإن الأمر ينجلي حين ينجلي وأنت منه على طريق مستقيم. Hingga perkara ini ketika berakhir dalam keadaan engkau di atas siratul mustaqim, dinasihatkan untuk tetap di atas sunnah sampai ketika kalian menghadapi akhir dari kehidupan ini dalam keadaan engkau di atas jalan yang lurus, masih di istiqamah di atas jalan yang lurus. Wahai sekian nasawi, mutiara berikutnya dari sekian nasawi. Karena cita-cita adalah kita lamudduh mutiara-mutiara hikmah dari para ulama, dari ayat, dari hadis, dan dari para ulama. Kala sayyidina sallallahu alaihi wa sallam, innama jil bil asar atau bil asar. Sesungguhnya yang namanya jil adalah dengan asar, asar, itu asar. Innama jil disebutkan dengan innama harfa asri. Harfa asri itu mengurung, hanya yang namanya agama seperti ini. Kalau urusan yang lain dari perkara-perkara dunia, antum ma'alamu bi umuri dunyakum. Itu urusan kalian, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Tetapi innamad din yang namanya agama bukan dengan ra'yu, bukan dengan pikiran kalian, kalian tidak lebih tahu. Yang Maha Tahu Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian yang diberitahu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dibawa oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para tabi'in, dan dibawa oleh para imam-imam setelahnya. Rahimahumullah. Maka itu lagi, dari itu lagi, inna lajin bil azhar, yang namanya agama adalah dengan azhar-azhar, dengan riwayat-riwayat. Tidak bisa dengan ra'i. Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya begini, sebaiknya apa dikatakan sunnah baik. Yang baik adalah apa yang dikatakan sunnah baik, dan yang jelek adalah apa yang dikatakan dalam sunnah jelek. Jangan pakai sebaiknya dari rohnya, dari pikirannya. Jangan gegabah dalam masalah agama. Kita hitung apa ini perkara dunia atau perkara agama. Kalau perkara agama, innama din bil asar. Kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Wa qala ayyuhan, dan berkata juga Tsauri rahimahullah, yang bagi lirajul an la yahukka ra'sahu illa bil asar. Sepantasnya bagi seseorang untuk tidak menggaruk kepalanya kecuali dengan asar, dengan riwayat. Subhanallah. Menunjukkan betapa mereka mengikuti sunnah dalam segala perkara sampai yang terkecil sekalipun. Dan ini kata beliau sepantasnya. Ini kalau perlu menggaruk kepala pun dengan asar. Menyisir rambut jelas. Ada riwayat ini mulai dengan yang sana. Perlu dinaikkan Allah. Bahkan kalau perlu menggaruk kepala pun dengan asal. Apalagi perkara masalah dakwah. Apalagi perkara masalah dakwah. Kalau masalah Yakub karakteru menggaruk kepala juga dengan asal. Apalagi kalau masalah dakwah menyampaikan ilmu. Jangan seperti mereka-mereka yang menyatakan kalau masalah dakwah itu kita bebas dengan cara apa saja. Mungkin bebas dalam artian terbatas, bisa dengan kajian umum, bisa dengan teguran langsung, bisa dengan tulisan, itu mungkin bebas di situ. Tetapi tetap harus dalam lingkup sunnah. Tetap harus dalam lingkup sunnah. Ini kata para ulama bahwa tariqatul da'wah tauqidiyah. Cara da'wah pun tauqidiyah. Tauqidiyah maknanya ini kan naqid ala maqala Allah wa qala Rasul. Berhenti pada apa kata Allah, apa kata Rasul. Kalau tidak ada dalilnya, tidak ada sunnahnya, maka itu tidak boleh. Tetapi kan ini hanya wasilah saja. Tidak boleh. Wasilah pun harus sesuai dengan sunnah. Tidak boleh memakai cara-cara yang bid'ah, cara-cara yang baru, cara-cara yang tidak dipakai oleh para salafus saleh, apalagi oleh Rasulullah SAW. Qala Muhammad bin Sirin rahimahullah. Kami yaqulun, jika kana rajul 'ala al-athar, fa huwa 'ala al-tariq. Mereka dulu para ulama berkata, kalau seseorang berada di atas athar, dikatakan dia 'ala al-tariq. Dia di atas jalan yang benar. Yaitu ukurannya asar. Kami yaqulun, mereka dulu para salaf berkata, idza kana rajul 'ala al-athar, kalau seseorang berada di atas athar-athar, di atas riwayat-riwayat, fa huwa 'ala al-thariq, maka dia dikatakan 'ala al-thariq, dia di atas jalan yang benar. Kalau bila'arzakum Allah, tentunya mafhumnya, kalau tidak di atas athar, berarti dia sudah mulai menyimpang dari thariq, sudah mulai menyimpang dari jalan. Qala 'Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, liyakun الذي تعتمد عليه الأثر فهو على على عبد الله المبارك ليكن الذي تعتمد عليه الأثر وفد من الرأي ما يفكر لك الحديث فعبد الله المبارك رحمه الله حدثنا يلقوا ذلك sebagai sandaran patokan adalah أثر وفد من الرأي ما يفكر لك الحديث maka ambillah dari ra'yu sekadar menjelaskan hadis. Maka panutannya adalah atau sandarannya pokoknya adalah pada hadis. Adapun ra'y adalah apa yang dipakai sekadar menjelaskan atau memahami hadis. Berserlah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini berarti ra'yu-ra'yu yang dikatakan dengan dam, dengan tersaran, iyyaka wa khabar ra'yu, artinya ra'yu-ra'yu yang bertentangan dengan sunnah atau ra'yu-ra'yu yang menyelisih sunnah. Ada sunnah, tapi dia menyatakan satu sepertinya itu lebih baik. Atau dia menyatakan dengan sembarang seperti ini bagus. Dalam keadaan tidak melihat sunnah, ternyata ketika dilihat sunnah, bertentangan, berbeda. Ini juga termasuk yang majmu' yang tercela. Qala Utsman ibn Hadir al-Ajli rahimahullah, daqaltu ala ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, kata Utsman ibn Hadir al-Ajli, aku masuk menemui ibn Abbas, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Kemudian berkata, kata beliau, faqultu, aku katakan kepada ibn Abbas, awfi, berikan wasiat kepada aku. Faqala alaika bil istiqamah, maka dikatakan atasmu untuk tetap istiqamah. Ittaba' wa la tasbih, ikutlah dan jangan mengandalkan. Ittaba' al-athar al-awwal wa la tabtadi', tetaplah engkau berpegang dengan athar al-awwal, kisah yang terdahulu atau riwayat dari yang terdahulu. Jangan mengandalkan perkara baru. Subhanallah, nasihat dari sekian para ulama, dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi'in, dari para ulama, semuanya sama. Qala 'Isam ibn Yusuf rahimahullah, 'alayka bil athar wa iyyakum ar-ra'y, fa inna ashab ar-ra'y a'da'u as-sunnah, a'yakum al-ahadith an yahfadhuha, fa in wa in wa ara'aita la yakun 'ilman. Kata Al-Qur'an Ibn Yusuf rahimahullah, bagaimana menurutkan dalam kitab Sambul Kalam wa Ahli, kata beliau, alaikum bil-athar, atas kalian untuk mengikuti asar-asar, riwayat-riwayat, dalil-dalil. Wa iyyakum ar-ra'i, hati-hati kalian dari ar-ra'yu, hati-hati kalian dari ar-ra'yu. Fa inna ashab ar-ra'i ahlakus sunnah, karena sesungguhnya mereka para ashab ar-ra'i yang lebih mementingkan akalnya sendiri, yang lebih mementingkan pendapat pribadinya sendiri, mereka adalah musuh-musuh sunnah. A'yakumul ahadith an yaqawduha, mereka tidak mampu untuk menghafal hadis. Akhirnya mereka berfatwa dengan ra'yu, dengan pendapatnya sendiri, dengan ra'yunya sendiri, dengan akalnya sendiri. Fa'in wa'in ara'aita la yakun ilman, kalau begini, kalau begitu, ara'aita bukankah la yakun ilman, itu tidak bisa menjadi ilmu. Subhanallah, disebutkan dalam contohnya dulu, apa itu ra'yu, biasanya pakai kalimat fa'in kana kada, kana kada, wa'in kana kada. Kata beliau, la yakun ilman, atau kalimat ara'aita, ara'aita, tidak kau lihat, bukankah begini, tidak kau lihat, bukankah begitu. La yakum ilman. Tidak bisa menjadi ilmu. Dalil. Arsulun dalil. Arsulun qala Allah. Qala Rasul. Asar, asar. Riwayat-riwayat dari sahabat. Riwayat-riwayat dari para ulama. Salaf. Ini namanya ilmu. Tetapi kalau ara'aita, ara'aita. Fakir wa ini. La yakum ilman. Tidak bisa menjadi ilmu. Qala Syarif ibn Abdullah An-Nukhai. Syarif ibn Abdullah An-Nukhai rahimahullah menyatakan asharun fihi ba'du ba'fi ahabu ilayya min ra'yihim. Kata beliau asharun. Beliau melihat yang padanya ada sedikit kelemahan, ahabu ilayya min ra'yihim, sungguh lebih aku sukai daripada ra'yu mereka. Azar, fi ma'af. Azar-azar yang mana dengan kelemahan, lebih aku sukai daripada arah, daripada pendapat-pendapat manusia. Marihirina a'alakumullah. Perhatikan. Dan mereka para ulama yang terdahulu, mutaqaddimin, ketika menyatakan fi ma'af, itu bukan ba'if yang sampai maudhu atau maksudun. Al-Nabi, tidak sampai ke sana. Bahkan orang-orang belakang menyebutnya hasan. Menyebutnya hasan. Berarti di masa-masa mutaqaddimin yang tidak membagi hadis menjadi tiga, membaginya hanya menjadi dua, sahih dengan dhaif saja. Maka mereka menyatakan asharun fi dhaif. Karena mereka tahu kalau itu sudah maudhu itu sudah bisa diratakan, sudah terpakai sama sekali, sudah bisa dianggap sama sekali. Tetapi asar fi dhaif, asar-asar yang paling ada dhaif, yakni yang dia dalam keadaan bukan yang sahih, tetapi masih bisa diterima. Dan kemudian belakangan disebut dengan hasan. Barakallahu fiikum. Qala Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Abdullah anak Imam Ahmad rahimahullah menyatakan qultu li abi. Aku katakan kepada ayah. Rajulun waqa'at lahu mas'alah. Wa fil baladi rajulun min ahli al-hadith fi ba'd. Wa fi faqihun min ahli al-ra'y. Ayuhuma nas'al. Kata Abdullah, anak Imam Ahmad rahimahullah, wahai ayahku, seseorang terjadi padanya satu masalah. Dia ingin menanyakan. Sedangkan di negerinya, ada seseorang dari kalangan ahli hadis. Tetapi fi'idah. Dia fi'idah, sudah dikatakan cacat. Artinya dia lemah hafalannya kita. Atau kurang hafalannya. Fi'idah. Wafihi min ahli ra'i. Jadi sama juga ada orang-orang dari kalangan ahli ra'i yang lebih mementingkan ra'i ini. Ayuhuma yas'al. Ayuhuma kepada siapa bertanya. Satu ada ahli hadis dari fihi ba'ad. Yang satu lagi golong dari ahli ra'i. Ayuhuma yas'al. Ala la yas'al ahli ra'i. Za'ifun hadis khayyum. Min qawi ra'i. Kata beliau, kata Imam Ahmad, kata bapaknya, jangan tanya kepada ahli ra'i, tanyakan kepada ahli hadis, walaupun fihi ba'd. Ba'ifun hadis khairun min qawi ra'i. Hadis yang padanya ada kelemahan itu lebih baik daripada kuatnya sebuah ra'i, sebuah pendapat. Kita dalam berpendapat serius dalam memberikan ide-ide cemerlang, percuma. Lebih baik ahli hadis walaupun riwayat, walaupun riwayatnya tidak sampai kepada sahih, tapi bukan yang maudhu', bukan yang maqdud, bukan. Pada dina azab Allah demikia dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Orang Al-Barbahar yang berikutnya ucapan Imam Al-Barbahar rahimahullah. Alaika bil athar wa ahli al athar. Atas kalian untuk tetap berpegang dengan athar-athar, dan atas kalian untuk tetap bersama orang-orang dari kalangan ahli al athar. Athar wa ahli al athar. Athar dan orang-orang yang para ahli hadis. Atas kalian untuk bersama mereka. Wa iyyahum fas'al, dan kepada mereka lah hendaklah kalian bertanya. Wa ma'hum majlis, dan bersama mereka lah hendaklah kalian bermajlis, duduklah bersama mereka. wa minhum taqtaris, dan dari mereka lah hendaklah kalian mengambil istibab, mengambil ilmu, mengambil pelajaran. Dari mereka ambil pelajaran. Duduklah bersama mereka, bertanyalah kepada mereka. Ahlul hadis, ahlul asar, orang-orang yang prinsipnya jadi, prinsipnya riwayat-riwayat jiwa. Tidak dengan ra'inya. Tidak selalu menyatakan dengan ra'inya, kemudian salah. Berkeliru, oh maaf saya keliru, besok begitu lagi. Mengucapkan lagi dengan ra'inya lagi. Kemudian salah lagi. Pernyataan wa kumwa ya kalau mau tobat. Masih bagus. Tetapi kalau tidak, salah. Akan berbahaya nanti. Kalau Syar Ibn Yahya rahimahullah, kaisa tariq aqsad ila al-jannah min tariq man salak al-athara. Tidak ada jalan yang lebih ringkas daripada jalan orang yang mengikuti asar-asar. Tidak ada jalan yang lebih ringkas ke dalam jannah. Laisa tariq aqsad ila al-jannah min tariq man salak al-athara. Tidak ada jalan yang lebih ringkas ke surga melainkan jalan yang mengikuti jejak-jejak salaf atau jejak-jejak asar, jejak-jejak sunnah. Itu yang akrab, yang paling ringkas, paling akrab. Qalina azakumullah kumusim yang sahramati. Bisa dibayangkan mereka-mereka yang mencari sendiri dengan rakyunya, mencari sendiri dengan pikirannya. Sebagian mereka tetap di walalihi ni'mahun, tetap dalam kesesatan mereka, tapi matinya mereka sampai jiratannya mereka, enggak ketemu. Mencari kebenaran. Bukankah, berarti ini yang kalah. Bukankah. Mencari kebenaran dengan rakyu. Satu buku tebal, Najim al-Jisr, Kisah Menteri Tuhan, sama. Judulnya Kisah Menteri Tuhan. Dengan rakyu. Dengan pikirannya, bukankah kamu semesta, bukankah alam ini, bukankah alam ini, berarti Allah pasti ada, bukankah Allah, berarti Allah pasti kuasa. Terus mencari. Kalau ketemu, itu pun, kalau ketemu, bisa jadi tidak 100% dia dapat, atau tidak utuh dia dapat. Mungkin dapat sebagian kecil. Yang lebih bahaya ketika mereka dalam keadaan tidak mendapatkannya. Dalam keadaan dia mengatakan saya belum mau sholat tapi saya yakin tentang eksistensi Allah. Bayangkan kalau di nazar mau jadi kafir ateis. Kalau tersebut saya tidak mencari eksistensi Allah. Dari kapan kamu mencari? Udah berapa lama kamu mencari? Kamu tinggal buka Quran di kitab di rumahmu, dapat kamu Tuhan. Kenal sama Allah. Baca kitab-kitab hadis, selesai. Kamu kenal Allah SWT dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya, dengan hak-haknya, yang pantas bagi Allah, lengkap. Kok sombong yang menyatakan saya masih mencari eksistensi Allah, dan saya belum mendapatkan. Jadi saya belum beribadah. Nanti, kalau saya mendapatkan eksistensi Allah, saya akan beribadah. Kudengarilah Rasulullah kajjab, ajib. Dia pendusta, dan dia. Kajjab, dia pendusta. Kenapa? Karena hati kecilnya tidak seperti itu. Lu tahu dari mana urusan masalah hati? Karena mereka ada semua dari tanda-tandanya, dari bukti-buktinya. Memang dia asal-muasalnya memang pemalas. Memang malas sholat dari diri. Kalau orang tua yang mengajarkan dia sholat, tidak mau. Guru yang menyatakan dia sholat, malas. Saat ketika dapat, ini buat kalian salah. Memang saya belum dapat keyakinan Allah itu ada kok. Astagfirullah. Jadi ketemu apa yang dia maukan selama ini. Karena bila Allah berarti memang urusannya adalah urusan hawa nafsu. Kalau dia maunya ada di hadapannya. Ada sangat jelas. Al-Quran sudah cukup meyakinkan. Hadis-hadis yang terkini, yang betul-betul disarikan, mana yang sahih, mana yang baik, itu juga membuktikan tentang kebenaran. Sehingga kalau benar-benar mencari, pasti didapatkan. Tetapi karena dia mencarinya dengan ra'yu, maknanya tidak benar-benar mencari, sebagaimanapun dia tidak akan mendapatkannya. Qala lajatul aqsar ila jannah min tariq man salaka al-athar. Maka tidak ada jalan yang lebih singkat. Kata Jahat Ibn Yahya rahimahullah, daripada jalan meniti jejak-jejak Rasul SAW, meniti jejak-jejak sunnah, ini dengan riwayat-riwayat, dengan azar-azar, maka itu jalan yang paling singkat. Dan itu yang diucapkan oleh pakar-pakar yang tadinya terjerumus dalam ilmu kalam, kemudian taubat. Semua berkata, aku telah membuang waktuku sekian lama. Sia-sia. Ternyata apa yang aku cari sudah ada lengkap dalam hadis. Walaupun berbeda-beda kalimatnya, maknanya hampir sama. Apakah Al-Ghazali di akhir taubatnya dalam tanda memegang Sahih Bukhari yang menyatakan sungguh aku telah membuang waktuku dan hidupku. Padahal tidak ada jalan yang lebih ringkas daripada membaca. Apa kata? Asar. Sunnah-sunnah. Ini apa yang ada dalam Sahih Bukhari. Demikian pula beberapa ulama yang pernah mengalami masa-masa kelam di dalam ilmu kalam. Ketika bertaubat menyatakan aku telah menjalani sekian lama tidak-tidak. Buang waktu, berputar-putar, kembali kepada Allah, kepada Rasul. Ngapain dia mencari kemana kemari, dalam keadaan sudah ada. Dalam kitab sunnah. Qala al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf rahimahullah. Allah, Allah fi nafsi. Wa alayka bil athari wa ashabil athar. Wa at-taqlid. Fa inna ad-din innama huwa at-taqlid. يعني للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضوان عليهم ومن قبلنا لم يدعونا في لبس فقلدهم والسرح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر. كفى الحسن ابن علي بن خلف رحمه الله من أثناء من نبى الله الله الله في نفسه. Dan aku peringatkan dengan nama Allah pada dirimu. Hendaklah engkau berkaitan dengan asar dan ahlul asar. Dan hendaklah engkau ikut. Fa'in lajihi innama huwa taqlid. Karena agama ini adalah ikut. Ikut pada siapa? Taqlid pada siapa? Ya'ni al-Nabi. Ya'ni taqlid kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ashabih. Ridwanullah alaihim wa man qablana, dan orang-orang sebelum kita, lam yaj'una fi labsin, orang-orang sebelum kita tidak membiarkan kita sibuk, lam yaj'una fi labsin, dipatahkan di jari, jangan disukunkan, bukan yaj'u tapi yaj'u, lam yaj'una fi labsin, mereka tidak membiarkan kita dalam keadaan sibuk. Apa maknanya? Maknanya para salaf sudah menjelaskan sejelas-jelasnya. Sudah menerangkan agama dengan gamblang, sudah menyampaikan secara lengkap, sudah menerangkannya secara utuh. Lam yada'una fi labsin, tidak membiarkan kita dalam keadaan samar, dalam keadaan gelap, dalam keadaan bingung, tidak. Walhamdulillah, Rasulullah SAW mengatakan barakukum ala mahajjikin bayubah, layuha dan nahariha. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih, terang benderang. Malamnya seperti siangnya, sama-sama terang. Demikian pula para sahabat menyampaikannya kepada para tabi'in dengan gamblang. Kita tidak dibiarkan ibu. Dijelaskan semuanya. Alhamdulillah. Lengkap. Riwayat-riwayat hadis diriwayatkan dari para sahabat. Lengkap. Dari para sahabat diriwayatkan dari para tabi'in. Lengkap. Amalan. Lalu yang tidak menyebabkan tidak meninggalkan kita dalam keadaan bingung. Artinya cukup pembaca. Cukup. Cukup. Kita ikut penuh. Baqallidhum wassarih. Ikut mereka. Istirahat. Qallidhum wassarih. Enggak perlu melamun panjang-panjang. Enggak perlu berpikir gimana ya caranya. Gimana ya caranya. Enggak perlu. Sudah ada semua. Sudah dijelaskan gamblang. Dan penjelasan Nabi yang gamblang yang lain. Luasa dan akhirnya diriwayatkan lengkap. Apalagi. Pengadaknya ilah sifat. Tidak ada sifatnya kecuali ikut. Tidak ada sifatnya kecuali kita jalan. Apa kata Allah, apa kata Rasul. Walhamdulillah. فَرِبْنِ عَرَزَكُمُ اللَّهِ بِنِكِيَنَا فَيَدِ الْحَسَنِ بِنِي عَلِي بِنِي خَلَفْ قَلِّدْهُمْ وَالسَّرِفْ في خطوة تلحق اترحق لهم أصلا سلام العافية منوشية منهم سمن تحفي ظلوما جهولا فقط ظالم لشبوده من ظالمي ديني يسجيني من ظالمي ديني يسجيني من ذكر الله ديني يسجيني dengan berbagai macam pendapat-pendapat, pikiran-pikiran, ngelamun, susah, nyari bagaimana. Kenapa? Agama ini sudah ada lengkap, tidak baca. Jika anda diriwayatkan tadi, kesalahan. Bagaimana caranya? Supaya bisa diterima sama, diterima sini, itu yang tidak mungkin. Itu yang tidak mungkin. Kamu mikir sampai berapa tahun rambutmu rontok. Tidak akan ketemu. Kenapa? Karena sudah dikatakan oleh para ulama sejak dulu. Ridha an-nas, ghayatun la tubra. Ridha manusia tidak akan bisa tercapai. Ridha seluruh manusia tidak akan bisa tercapai. Kamu juga cari ridha siapa? Ridha Allah. Cari ridha Allah SWT. Manusia mau ridho alhamdulillah, tidak ridho tidak apa-apa. Yang penting Allah berhubungan ridho. Kalau membuat ridho hanya arah yang satu, hanya pada Allah berhubungan ta'ala, selesai gampang. Tetapi kalau bagaimana supaya kelompok ini ridho, kelompok ini juga ridho, bagaimana supaya sana juga ridho, supaya ini juga ridho, ahli sini juga ridho, ahli sini juga ridho. Khayal. Khayal. Berpikir. Apa tidak capek ini? Capek. Imbang yang itu. Capek. Kita berdiri di atas semua golongan. Tidak bisa. Di tanggalannya mereka. Tanggalannya orang-orang awam tertulis. Dengan jelas. Kami berdiri di atas semua golongan. Percaya atau tidak percaya? 100% tidak percaya. Mustahil. Bagaimana mungkin berdiri di atas semua golongan? Golongan yang ini bersenangan dengan golongan yang itu. Apakah mungkin dia berdiri di atas dua golongan itu? Yang ini mencerca sahabat, yang ini mencerca sahabat. Yang ini murjiat, yang ini khawari. Apakah bisa berdiri di atas semua golongan? Tidak ini. Kalau tidak ada Allah, kita akan menjadi maka mereka sungguh zaluman jahula. Mereka zalim membalik dirinya sendiri. Bodoh. Karena dia dalam keadaan menyengsarakan diri sendiri, sulit, susah. Ambil apa kata Allah, apa kata Rasul. Mereka mau ridho, alhamdulillah. Kalau mereka ridho, tidak apa-apa yang penting sama ridho. Selesai. Lebih gampang. Qallidhum wastari. Ikut mereka, ikut salah. Istari. Sampai stres. Sampai kurus. Sampai sakit. Ngapain? Allah. Yang penting, apa kata Allah, apa kata Rasul, kuat-kuat. Kamu akan dapat nanti siapa temanmu dan siapa orang yang sesungguhnya bukan teman. Yang ingin mendekat, yang itu menjauh. Otomatis, ketika kamu berkajian dengan Allah, Allah, Allah, Allah, Rasul. Kalau dikatakan selanjutnya oleh beliau, وَلَا تُجَوِذِ الْأَثَرُ وَأَهْلِ الْأَثَرُ dan jangan melampaui sunnah-sunnah. Jangan melampaui asar-asar. Dan golongan ahli asam. Jangan keluar dari mereka. Tetap bersama mereka. Terus sampai masa kita. Ini nasihat dari beliau Al-Hasan Ibn Ali Ibn Khalaf rahimahullah. Yang berikutnya ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Alaikum bi ashabil athar wa sunan. Atas kalian berpegang dengan golongan ahli asar. Golongan para ashabul athar wa sunan. Hendaklah berpegang dengan golongan yang mengikuti asar-asar dan sunnah-sunnah. Yang berikutnya ucapan Abu Sulaiman Az-Za'an rahimahullah. Qala rabbana taqa' fi qalbi an-nuktah min nukatil qawm ayyaman qala aqbal minhu illa bishahidaini adlaini al-kitab wa sunnah. Karena Abu Sulaiman Az-Za'an rabbana bisa jadi taqa' bisa jadi terkena di hatiku. Nukta menukatil kaum. Nukta menukatil kaum. Satu pikiran dari pikiran besar mereka. Terbetik dan masuk di hati kita. Ini saja. Saya yang benar. Ini kadang-kadang terkena, walaupun kita menghindar, ternyata kena. Entah langsung, entah ada yang menyampaikan, entah terdengar dengan tidak sengaja atau bagaimana, masuk. Apa kata beliau? Kata Abu Sulaiman Ad-Dharani, fala aqbal minhu, maka aku tidak menerima illa bijahidaini adlain, kecuali dengan dua saksi yang adil. Tidak terima kecuali dengan dua saksi yang adil, al-kitab wa sunnah, kitab dan sunnah. Kalau mencocoki kitab sunnah, terima. Oh, kamu ikut mereka bukan, ikut kitab wa sunnah. Kadang-kadang masuk di hati kita ketika terdengar, kayaknya benar ucapannya. Iya betul. Kalau ini kan begini, kalau itu kan begini. Iya, kayaknya benar. Sebentar. Jangan langsung diterima. La taqbal minhu illa bi shahidaini adlain. Jangan kau terima kecuali dengan dua saksi yang adil. Al-kitab wa sunnah. Kalau sudah kita periksa dalam sunnah, cocok. Dalam Quran cocok, boleh begitu. Kalau ternyata bertentangan, kita katakan tidak. Tetapi kita bagus, walaupun menurut kalian bagus, walaupun hati kita mengatakan kayaknya bagus, tetap kalau bertentangan dengan sunnah, kita katakan itu halal, menyelisih sunnah, bid'ah, masdar. Karena Allah telah memberikan harusnya sikap ahli sunnah. Qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah, as-sunnah indana asar. Yang namanya sunnah menurut kami adalah asar-asar. Sunnah menurut kami adalah asar-asar, riwayat dari sahabat. Dari para sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Demikian dari kita jalani secara ringkas sangat pernah sebagian besar yang kita bahas di bab pertama barakallahu fikum. Bab berikutnya asbab zahabud din, sebab-sebab hilangnya agama. Allah Taala, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, awalam yarau أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. Bukankah aku tidak akan mereka melihat bahwa kami mendatangi bumi dan kami kurangi dari sisi-sisinya. Artinya, apa yang ada di dunia ini akan berkurang. Yang berikutnya saya beri nampak radhiyallahu ta'ala anhuma dalam tafsir ayat ini. Dalam tafsir ayat tersebut apa maknanya? Kau dikatakan dan khusuha min atrafiha. Kata Allah kami kurangi dari sisi dirinya. Kalau ke Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dan juga sama dengan apa diucapkan oleh Mujahid rahimahullah, dahabu ulama'iha wa fuqaha'iha wa qiyari ahliha, berkurangnya dunia, berkurangnya dunia adalah dengan hilangnya para ulama, dengan berkurangnya para fuqaha, dengan hilangnya orang-orang baik, qiyam ahliha, penduduk-penduduk yang khayyir, yang baik, hilang. Dengan kutuhan naqrafiha, kami kurangi keadaannya. Bismillahirrahmanirrahim, berarti di sini, kita akan tahu bahwa berkurangnya agama di muka bumi ini dengan berkurangnya para ulama, berkurangnya ilmu dengan wafatnya para ulama. Yang berikutnya dalam hadis disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la tanqudha 'urwatul Islam 'urwatan 'urwatan. Fakullama taqadat 'urwatun تشدت الناس بالتي تليها فأولهن الحكم وآخرهن الصلاة. حديث الذي قلت له الإمام أحمد رحمه الله ابن حبان وجاءنا إلى ابن أوس في حديث أبي أمامة البلدي يكتب عن لا تنتقض قرى الإسلام عروة عروة, bahwa urat-urat keislaman akan terputus satu persatu. Urat-urat keislaman akan gugur satu persatu. Bakulah mentakabat arwah dan setiap gugur satu urat, maka manusia mencari yang berikutnya, mencari yang lainnya, berpegang dengan yang lain. Lepas yang ini, ambil yang itu. Lepas yang itu, ambil yang ini. Demikian keadaan manusia. Kawaluhunna, yang pertama akan hilang adalah hukum. Dalam riwayat aman, dalam riwayat lain. Wa'afiruhunna as-salah, dan yang terakhir adalah sholatnya. Makanya kita lihat, betapa banyaknya orang yang sudah na'udzubillah sesatnya, masih sholat. Padahal sudah kubur, sudah syirik, sudah kubur yin, sudah segala macam. Musiknya, ikhtilatnya, haramnya, segala macam. Tetapi sholat sakit. Karena memang dikatakan dalam riwayat ini, akhiruhunna apa? Akan gugur urat-urat keislaman satu persatu. Yang awal adalah hukum-hukum, sampai nanti yang terakhir adalah sholat. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan juga dikatakan dalam hadis yang berikutnya yang lebih sahih dalam Bukhari dan juga dalam Muslim, bahwasanya Allah telah menyatakan innallaha la yaqbudu al-'ilma intiza'an yantazi'uhu min an-nas, bahwa Allah Subhanahu tidak mencabut ilmu begitu saja dari manusia. Walakin yaqbudu al-ulama, walakin tetapi dengan mencabutnya dari para ulama bi'ilmihim, dengan dicabutnya para ulama dengan ilmu-ilmu mereka. Saya ulangi, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu begitu saja dari manusia, tetapi dengan mencabut para ulama, yang memuafatkan para ulama. Bi'ilmihim, dengan ilmu-ilmu mereka. Hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nasu ru'asa juhala, hingga ketika tidak tersisa lagi seorang yang alim, maka manusia mengambil tokoh-tokoh orang bodoh sebagai panutannya. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, mereka ditanya maka mereka menjawab tanpa ilmu karena juhala, tapi dianggap ulama. Akhirnya mereka ketika ditanya aftau bighairi ilmin, akhirnya mereka berfatwa tanpa ilmu. Adallu wa adallu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Qulna'udzubillah, ini juga gambaran bagaimana hilangnya agama dengan wafatnya para ulama satu persatu. Kita mengalami masa-masa, ada Syekh Al-Albani, tapi Syekh Al-Albani telah wafat. Dan mengalami masa-masa adanya Syekh Imbal, rahimahullah, ternyata beliau telah wafat. Kita mengalami masa-masa adanya Syekh Muqbil, rahimahullah, sekarang telah wafat. Kita mengalami masa-masa adanya Syekh Al-Utayyim, rahimahullah, sekarang telah wafat. Dan baru kemarin kita ditinggal lagi oleh para ulama, dan Zaid, rahimahullah. Rahimahumullahu ajma'in. Kalau tidak ada hukum Allah, maka kalau tidak sikap segera, kalau tidak segera mencari ilmu, mengambil dari mereka, dan mereka wafat dalam keadaan kita belum mengambil dari mereka, maka celaka kita. Celaka kaum muslimin, celaka umat. Kalau tidak ada hukum Allah, kita segera mengambil tongkat estafet, segera mengambil ilmu dari mereka, mengkaji dari mereka, menimba dari mereka, sehingga ketika wafat seorang ulama, di bawahnya ada sekian banyak calon-calon ulama. Agar tetap ummah terhimpun dengan ilmu. Agar tetap ummah terhimpun dengan ilmu. Karena ilmu hadis bil azhar. Karena sebenarnya yang namanya agama adalah dengan azhar-azhar, dengan ilmu, dengan riwayat ilmu. Jadi dengan ra'i. Maka kalau kita azab memiliki gambaran dari Nabi Rasulullah SAW, bahwa ketika Allah mencabut ilmu, itu bukan mencabut begitu saja kemudian hilang, tetapi dengan diwafatkannya para ulama. Dan kalau sudah wafat para ulama, maka manusia mengambil tokoh-tokoh orang bodoh sebagai panutan. Fawallu wa awallu, akhirnya mereka sesat dan menyesat. Ditanya, mereka tidak bisa menjawab, maka mereka menjawab dengan ra'yunya. Aftau bighairi ilmin, fadallu wa adallu. Maksudnya apa hormati? Para ulama masih banyak saja. Mereka sudah lancang berani berfatwa tentang ini. Bagaimana kalau tidak ada ulama? Para ulama masih terpisah, walhamdulillah. Tetapi betapa banyaknya manusia yang lancang atau bila ilmin. Betapa banyaknya mereka-mereka tokoh-tokoh yang dianggap sebagai panutan umat, sebagai tokoh agama, sebagai orang-orang yang dikatakan kiai atau alim ulama. Ternyata mereka na'udzubillah atau bila ilmin berfatwa tanpa ilmu dengan keenaknya sendiri, dengan pikirannya sendiri, dengan hawa nafsunya sendiri. Awalnu wa awalnu. Dan ini terjadi di depan mata kita sendiri. Berapa banyaknya tokoh-tokoh seperti itu? Tahu benar-benar. Apalagi kalau benar-benar tidak ada para ulama. Itu adalah keadaan yang sangat mengerikan. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, awal ma tafqiduna min dinikum al-khusyu'. Awal pertama yang misalnya kalian akan kehilangan dari agama kalian adalah kekhusyuan. Dalam riwayat lain dikatakan amanah. Yang pertama kalian akan kehilangan dari agama ini adalah kekhusyuan. Atau dalam riwayat amanah. Wa akhiru ma tafqiduna min dinikum as-shalah. Dan akhir dari apa yang hilang dari agama kalian adalah shalah. Yang pertama hilang amanah atau kekhusyuan. Yang terakhir shalah. Walakan tasur orang Islam urwatan-urwatan, sungguh akan hilang urat-urat keislaman ini seutas demi seutas. Walayumalliyanna an-nisa warunna khuyya. Kisah yang para wanita akan sholat dalam keadaan mereka haid. Saking hilangnya ini akan hilang ilmu agama, akan hilang agama seutas demi seutas. Nanti misalnya para wanita akan sholat dalam keadaan haid. Tidak mungkin mereka. Walatatlukanna tariqa man kana qablakum hadwal quddah bil quddah. Dan misalnya kalian akan mengikuti jalan-jalan orang sebelum kalian. Hadwal quddah bil quddah. Hanibin a'azakumullah. Seperti apa namanya? Anak-anak dengan bulu-bulunya. Halwan na'al bin na'al. Atau seperti sendal dengan sendal. Jalan diikuti yang belakang. Yang kanan diikuti yang kiri. Yang kiri diikuti yang kanan. Kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Seperti anak panah dengan bulu-bulu yang di belakangnya. Atau seperti sendal dengan sendal. La tuqbiruna tariqahum. Tidak menyisihi jalan mereka. Wa la yuqatta'annakum. Dan tidak akan pula mereka menyisihi kalian. Ini persis seperti mereka. Hatta tabqa firqatan min firqin katsirah. Sampai akan terpisah dua kelompok dari sekian kelompok yang lain. Fadakul. Salah satu kelompok berkata, ma balu salawatil khams. Laqabbanna man kana qablana. Maka terpisah dua kelompok. Satu kelompok berkata, ada apa dengan salat lima waktu ini? Sungguh telah tepat orang-orang sebelum kita. Innama qala Allah tabaraka wa ta'ala, padahal Allah berkata dalam Al-Quran, aqimus shalah tarafain nahar wa zulafan minal lain. Padahal Allah berkata dalam Al-Quran, tegakkanlah salat di dua penghujung siang dan sedikit dari malam. Kenapa kau harus lima kali? Telah tepat orang-orang sebelum kita. Satu golongan berkata begitu. Lalu kalau ilah sanazan, jangan kalian sholat sebelum tiga waktu saja. Karena Allah sebutkan tarafain nahar wa zulafan minal lain. Cuma tiga waktu. Wa taqulu al-ukhra, dan yang lain berkata, kelompok yang kedua berkata, imanul mu'minin billah ka imanil malaikati. Maafin akadun wala munasib. Iman kita sama. Imannya kaum mu'minin kepada Allah sama dengan imannya para malaikat. Tidak beda. Iman yang orang malaikat dengan iman yang kaum mukmin tak berbeda. Tak ada di kalangan kita kafir, tidak ada pula munafik. Ini orang mukmin, tidak boleh jadi kafir, tidak boleh jadi munafik. Hakka Allah an yasurhum ma'ad dajjal. Hakun Allah an yasurhum ma'ad dajjal. Dan cukup pantas Allah kumpulkan dua golongan itu bersama dajjal. Qadirina a'azakum Allah. Sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW dan beliau belajar dari Rasulullah SAW langsung, sahabiyun jalil radhiyallahu ta'ala anhu, menyatakan niscaya nanti akan hilang agamanya seutas-seutas, sehingga wanita-wanita fatal keadaan haid, sehingga mereka-mereka menjalani orang-orang yang sebelum kita, menjalani Yahudi dan Nasrani, persis seperti mereka. Tidak menyelisih mereka, dan mereka tidak menyelisih muslimin. Persis sama. Sampai kemudian tinggal dua golongan yang tepat, yang satu golongan menyatakan ada apa dengan pelaku mawak. Orang-orang terdahulu sesat mereka, keliru mereka. Allah kan berfirman, aqimus shalah tarabainin nahar. Tegakkanlah salat tarabainin nahar. Wazulafan minan lain. Tegakkanlah salat di dua penghujung siang. Dan itu dari hal. Maka cukup tiga waktu. Salah. Para bin A'azakumullah merasa alim, merasa dia mengerti ayat dan menyalahkan seluruh salat. Menyalahkan seluruh para sahabat pada tadi, pada tadi, tadi dan kaum muslimin, kaum mu'minin berikutnya sampai hari itu disalahkan juga oleh mereka. Para bin A'azakumullah yang golongan kedua disalah akan munculnya murjiah. Menyatakan iman kita sama dengan iman malaikat. Iman kita utuh, sempurna, walaupun berbuat apapun, tidak jadi kafir, tidak jadi munafik. Ini juga mengerikan. Qul inna a'udzubikumullah ma taqata min mas'ud haqqan. Allah an yahsuruhum ma'a dajjal. Sungguh pantas bagi mereka untuk dikumpulkan bersama dajjal. Saudara-saudara sekalian. Wa qala Ibnu Mas'ud, yang berikutnya ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ala la yuqallidanna ahadukum dinahu hadhulak. Pasti ucapan Ibnu Mas'ud. Dalam kesempatan lain beliau berkata, ketahuilah, jangan sekali-kali salah seorang kalian menggantungkan agamanya pada orang lain. In amana aman wa in kafara kafar. Jangan sekali-kali salah seorang kalian menggantungkan imannya pada orang lain. Pokoknya apa kata fulan? In amana aman wa in kafara kafar. Kalau dia beriman, saya beriman. Kalau dia kufur, saya pun kufur. Fa in kuntum la budda muqtadin fa bil mayyit. Kalau kalian terpaksa harus ikut, maka ikutilah orang yang telah mati. Fa innal hayy la yu'man 'alayhi al fitnah. Karena orang hidup tidak akan aman dari fitnah. Subhanallah. Nasihat yang sangat bagus dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Jangan mengantukkan agamanya apa kata bulan. Pokoknya saya paham. Atau ke bulan. Dia gitu saya gini. Dia saya gini. Apa? Tidak bagus. Jangan sombong dengan ketakulidan. Sakit ngomong. Ditegur marah-marah. Pokoknya apa kata Ustaz itu. Baik-baik. Kalau dengan jadi. Fa'in kuntum la tasda'. Kalau engkau mesti untuk ikut, maka ikutlah yang telah mati. Ikuti salah. Ikuti mereka yang telah mati dan dipersaksikan wafatnya dalam keislaman. Dipersaksikan wafatnya di atas sunnah. Dipersaksikan wafatnya di atas ilmu dini. Dipersaksikan wafatnya dalam keadaan beliau husnul khatimah di atas ilmu dan di atas sunnah, di atas tauhid. Maka mereka lah kalian ikuti. Para sahabat dan ulama majma'in. Terbaik imam-imam dan sunnah setelahnya. Ikut mereka. Fa'innal hayy la yu'man 'alayhi al-fitnah. Orang yang hidup tidak akan aman dari fitnah. Tapi dia akan bagus. Dia akan sunnah setiap hari. Besok belum tentu. Tetapi dia kan dalam keadaan begini setiap hari. Bulan ini. Bulan depan belum tentu. Tahun ini. Tahun depan belum tahu. La yu'man. Siapa yang bisa dijamin pasti selamat? Man minan nas, wa man minan du'at, wa man minan asatidah. Siapa dari para da'i, siapa dari para ustaz, siapa dari para tokoh-tokoh agama yang dipastikan dia selamat sampai matinya? Ada? Tidak ada. Tidak ada. Maka ini zamut taklid. Jeleknya taklid dan ta'afum. Jeleknya taklid dan ta'afum. Pokoknya. Apa kata Ustaz Gunnar? Tidak bisa. semua bisa terbincir, semua bisa salah, semua bisa keliru. Sehingga apa yang diambil adalah asal. Ketika dia berbicara dengan sesuatu pendapatnya, benar. Saya mau tanya dulu, saya suruh sama beliau. Boleh lu suruh, silahkan. Tapi tanya, yang tadi itu apa dan ini? Kalau itu kan bukan manis, itu bukan manis. Kita ingin hobi. Kalau kita nak azab Allah, kita selamat. Karena tidak takdir, karena tidak ta'asuk, akan selamat. Begitu ada keterangan dari para ulama, begitu ada keterangan dan fatwa dari para imam, ketika mendapatkan keterangan-keterangan dalil-dalil, hujjah-hujjah yang menyatakan pendapat dari khalaq, kamu selamat. Dari kemarin juga sih sudah bertanya-tanya, ini dari mana? Sejak kemarin pun saya sudah bingung ini, ini dalilnya apa? Ternyata ketika dikatakan bahwa itu salah, itu tidak, itu keliru, alhamdulillah. Kita kapan menerima? Kenapa? Karena di kepala kita, di hati kita, yang dibesarkan adalah sunnah. Diagungkan adalah din, agama, Allah, kalau Rasul juga paling tinggi. Ada sunnah lain di bawahnya. Para ulama di bawahnya. Muridnya ulama di bawahnya lain. Sampai kita di bawahnya lain. Paling bawah. Di bawahnya para ulama. Iya kan? Di atas kita. Tapi di bawah para ulama. Letakkan pada tempatnya. Jangan berlebih. Letakkan pada tempatnya. Jangan berlebih. Jangan kelasnya kelas asal tidak di bawahnya murid ulama. Kita harus diajarkan dengan ulama. Apalagi kalau diajarkan lagi dengan yang lebih tinggi lagi. Ya, ini memang hadir. Pasti kata Ustaz. Disanakan. Kamu bingung? Ada dalil? Ada Ustaz. Pilih yang mana? Kata Ustaz begini. Tapi dalilnya begini. Keterlaluan. Keterlaluan kalau mengangkatnya sampai seperti itu. Mengangkat sejajar dengan ulama saja sudah keterlaluan. Apalagi mengangkatnya sejajar dengan sunnah barakallahu fikum. Maka qul inna a'udzubikumullah la tuqallijanna ahadukum dinahu rajulan. Maka jangan sekali-kali seorang kalian mentaklukkan agamanya dengan seseorang, menggantungkan agamanya dengan seseorang. Kalau dia beriman, saya beriman, dia kufur, saya kufur, dia lurus, saya lurus, dia tetap pun, saya tetap. Alhamdulillah. Baik kurdum lagu dan muktajin bagi manis. Kalau terpaksa harus ikut-ikut mereka-mereka yang telah wafat dan dipersaksikan di atas sunnah wafatnya. Maksudnya di atas jih, di atas rohi. Fa'innal hayy la yu'man alaihi al-fitnah. Karena orang hidup tidak akan aman dari fitnah. Qala Abdullah Zainal. Yang berikutnya ucapan Abdullah Zainal rahimahullah. Inna awwala dhahabud din tarkus sunnah. Sesungguhnya awal hilangnya agama adalah ditinggalkannya sunnah. Awal hilangnya agama adalah dengan ditinggalkannya sunnah. Awal hilangnya agama pada sebuah pribadi atau hilangnya agama pada sebuah umat. Kalau satu umat meninggalkan sunnah, berarti agama akan hilang dari mereka. Itu awalnya. Kalau salah seorang meninggalkan satu sunnah, agama dia akan hilang. Sesunah demi sesunah. Yadhabu din sunnatan sunnatan. Karena agama akan hilang sesunah demi sesunah. Karena yadhabu al-hablu quwatan quwah. Karena sesungguhnya akan hilang agama sesunah demi sesunah. Seperti tali akan hilang kekuatan demi kekuatan. Setebal apapun akan hilang kekuatannya. Walaupun tali kapalnya sekian ini besarnya. Tapi dia tersusun dari sekian benang-benang kecil. Putus satu benang. Cuma satu benang. Jangan begitu. Dia kalau terus satu, ujungnya putus. Walaupun terus dari itu, akan putus. Demikian pula agama, satu sunnah kiran mereka. Dua sunnah kiran mereka. Lama-lama akan hilang agama. Karena agama ini adalah kumpulan sunnah demi sunnah. Al-Islam, wa sunnah, wa sunnah, dia Islam. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah. Sami'tu Ibn Amr, maka kata Allah Zainal, aku mendengar Ibn Amr yaqul, mabtudi'at bid'atan illa zadat mudhiyya, wa la turikat sunnatun illa zadat hawiyya. Kata Allah Zainal telah menyatakan bahwa agama akan hilang seutas demi seutas, sesunah demi sesunah. Kata beliau, aku mendengar Ibn Amr menyatakan tidak diadakan kebid'ahan kecuali zadat mudiyya, akan bertambah orang kaya. Mabo berjalan dengan lancar, dikerjakan 10 jalan itu semakin laku, semakin laku, semakin laku. Baru dibikin kemarin, minggu depan ramai orang mengerjakannya. Itu kebidaan. Sebaliknya sunnah tidak tulisat kalau ditinggalkan satu sunnah illa zadat hawiyah. Ketika ditinggalkan sunnah, tiba-tiba langsung hilang. Zadat hawiyah sepertinya tenggelam di dalam tiba-tiba berbicarakan orang lain. Satu, awatikan. Dua, berhenti. Tiga, satu. Malusnya sendirian. Berhenti juga. Hilang. Apakah itu yang mau menutupkan lagi susah? Karena jauh usaha kenakan. Sulit. Itu kan benar. Tetapi tidak begitu dikerjakan, langsung aku. Dan demikianlah sunnatullah fil kaum. Demikianlah keadaan sunnatullah di alam dunia ini. Bahwa sunnah kalau ditinggalkan cepat hilangnya. Tetapi kalau tidak dikerjakan cepat larinya. Cepat terkenalnya, cepat laku. Qala Az-Zuhri rahimahullah. Karena man mada min ulama'ina yaqulun ala tafad sunnati najah. Bahwasanya mereka-mereka yang telah lewat dari ulama kita. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah. Bahwa para ulama yang telah lewat jadi ulama kita berkata, etuhan di sunnah kinerja. Bertengah dengan sunnah adalah keselamatan. Wal ilmu yukbadu qabdan sani'an. Dan ilmu akan dicabut dengan segera. Fana'atul ilmi sabatul dini wa dunia. Maka hidupnya ilmu adalah mantapnya agama dan dunia sekali. Kalau ilmu ini, bagaimana hidupnya ilmu? Diamalkan. Kalau hanya ditaruh di kitabnya, belajar-belajar, catat-catat, mana catatannya itu? Di lemari. Dalam wujud sehari-hari tidak terbentuk. Dalam amalan sehari-hari tidak terlihat. Maksudnya namanya, tidak hidup. Tetapi kalau ketika mendapatkan, diamalkan. Mengatakan, diamalkan. Maka ilmu itu hidup. Kalau ilmu itu hidup, maka agama akan kokoh, akan tegak. Wabidahabul ilmi dahabu dalika kullih. Tetapi kalau hilangnya agama, akan hilangnya ilmu, maka hilanglah agama dan dunia sekali. Kalau ilmunya hilang, dahabul ilmi, hilang ilmu, tiga lagi disebut-sebut, maka mulailah. Dahabu dalika kullih, akan hilang seluruhnya, dunianya dan akhirat. Dunianya akan hancur, apalagi agamanya. Para Hasan Ibn Atiyah rahimahullah. Man tadaa qawmun bid'atan fi dinihim illa naza'allahu min sunnatihim mislaha. Kata Hasan Ibn Atiyah rahimahullah. Tidaklah satu kaum mengadakan kebid'ahan dalam agama kecuali Allah akan cabut dari sunnah yang semisal yang seukuran dengan ثم لا يعيدها إليها إلى يوم القيامة. Kemudian tidak akan dikembalikan lagi pada mereka sampai hari kiamat. Selama mengerikan sekali. Firuhan, ada dari awal. Yang terakhirnya lebih dahsyat daripada awal. Awal sudah dahsyat. Mengerikan satu kebinaan sudah siap. Kalau sunnah dicabut ini sudah dahsyat. Tetapi yang lebih mengerikan dikatakan la yu'iduha Ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilah Qala al-Auza'i rahimahullah, amma innahu ma yadhhab al-Islam walakin yadhhab ahli sunnah hatta ma yabqa fil balad minhum illa rajulun wahid. Kata al-Auza'i, ketahuilah, amma seperti Allah, inna umayyah al-Islam, kemudian bukan Islam akan hilang. Tetapi hilangnya ahlus sunnah, hilangnya orang-orang Islam dan berpegang dengan keislamannya, itu akan hilang. Berkurang. Hatta ma yatqa fil baladi minhum illa rajulun wahid. Hingga sebuah negeri tidak tersisa dari mereka kecuali satu orang. Itu sudah dikatakan yadhabud din, sudah dikatakan hilang agama. Karena agama itu pada praktek mereka, orang-orang ahli sunnah yang berbeda dengan mereka. Kalau wafatnya imam-imam ahli sunnah, agama berkurang. Terus demikian sampai lain sekali, nama jenis wajib, sampai tidak tersisa kecuali satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أمن وصلنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Tanya tulis-tulis. Pulangannya berat ni berat. Seberapa kali dijawab pertanyaan ini? Bagaimana pendapat Ustaz Panglis dia boleh saya kata pada di sana? Yang saya tahu, pengajar-pengajar di Libya banyak palsis dari orang-orang yang Al-Jabirah Hizri Perikwani Kesini. Bagaimana sebetulnya terkait pemilu yang akan datang, di mana telah tersebar berita bahwa sihat semuanya masuk ke parlemen? Yang lebih jahat dari sihat dari sama. Nah, kenapa tanya sihat? Apakah seorang yang difonis sebagai hizbi, maka apakah gugur kewajiban untuk memberikan nampak kepada nyata Rasulullah? Akan dibahas dalam kita ini. Ngaji terus. Terima kasih. Ringkasnya, bahwa mereka dihukum seperti itu supaya mereka baik. Nah. Saya tanya sekarang. Baik mana mereka yang ditahdir dengan sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik? Lebih hebat mana atau bagus mana? At-ajibu. Kasih malik. Mi'ah. Tidak ada bandingnya. Tapi para sahabat tidak mereka bicara dan tidak mereka dengar. Nah. Sebenarnya apa sih usaha membatalkan muhabbah ini? Itu susah pertanyaannya. Enggak tahu. Saya dengar, tidak secara langsung, bahwa beliau dilarang oleh Syekh Rabi. Nah, saya mendatangi. Al-Akhmar, saya juga datang untuk Rabi. Nah. Sebenarnya para sedang yang bersama Anda tidak memilih tarik sifat Allah. Juga pertanyaan tulis. Saya nggak ngerti, tidak mau apa tidak diundang, saya nggak paham. Coba diundang, barangkali mau. Ini sama juga. جزاكم الله خيرا وعفوا منكم وجزاكم الله خيرا سبحانك الحمد لله وبحمدك الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.